Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang semasa kecilnya belum diakikahi karena orang tuanya tidak berilmu, tidak tahu, ataupun orang tuanya belum mampu. Maka menurut sebagian ulama, boleh dia mengakikahi dirinya sendiri dengan niat mengkodok akikah yang belum terlaksana tersebut. Namun sebagian ulama mengatakan tidak sunnah karena waktunya telah berlalu, dan kemudian yang kedua alasannya karena akikah itu adalah tanggung jawab orang tua dan bukan anak. Namun demikian, wallahu ta'ala alam, pendapat yang menurut saya lebih logis dan lebih kuat ialah dibolehkannya Anda mengkodok kewajiban akikah tersebut, karena kalaupun dulu belum mampu, kalaupun dulu tidak tahu, maka itu minimal bisa dianggap sebagai hutang, tanggung jawab hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang belum terbayarkan. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Ugdullah, fallahu ahaqqu bil qada." Bayarlah hutang kalian kepada Allah, karena Allah, hutang kepada Allah itu lebih layak untuk Anda bayar, untuk Anda tebus. Wallahu ta'ala alam.